Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Kamu yang di sana duduk manis bersahaja, bolehkah ku bertanya, sudahkah ada yang punya? Aku kok merasa kita ditakdirkan bersama. Ku rasa ada cinta membara di dalam dada. Kamu tahu kiamat makin dekat dan katanya terjadi hari Jumat. Jadi sebelum itu biarkan aku mendekatimu. Akan ku beri cinta, moga kamu terima. Kita bina bersama hingga ke tanah syurga. Kamu coba. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Katanya terjadi hari Jumat, jadi sebelum itu biarkan aku mendekatimu. Akan ku beri cinta, moga kamu terima. Kita bina bersama hingga ke tanah syurga. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat.